أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu, di kajian rutin parenting untuk kelompok, untuk orang tua, kelompok bermain dan TK Al-Qudwah. Kelompok bermain Tarbiyatul Atfal dan TK Al-Qudwah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting untuk diketahui oleh para orang tua, yaitu tentang tanggung jawab di dalam pendidikan anak-anak. Permasalahan pertama atau masalah pertama yang ingin kita bawakan dalam kajian kali ini, di dalam Islam siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak? Ini harus diketahui terlebih dahulu oleh kita semua. Siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak? Apakah itu pihak sekolah? Apakah itu pihak madrasah? Apakah itu ibunya atau ayahnya? Maka di dalam ajaran agama kita, perkara ini sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, mungkin sebagian kita sudah menghafal ayat ini karena sering diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini memerintahkan untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Apabila kita melihat dengan lebih teliti lagi ayat ini, maka kita akan mengetahui yang dituju, yang ditarget oleh ayat ini pada hakikatnya adalah para kepala keluarga. Dalam hal ini seorang ayah atau seorang bapak. Ya. Ayahlah yang sebenarnya paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Ditambah lagi ketika kita membaca tafsir, tafsirannya para salaf terhadap ayat ini semakin bahwa ayahlah yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala disebutkan beberapa penafsiran tentang ayat ini. Dinukilkan dari Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau radhiyallahu taala itu mengatakan addibuhum wa'allimuhum. Ini jagalah mereka dari api neraka dengan mengajarkan ilmu dan adab kepada mereka. Perintah kepada para ayah, kepala keluarga untuk mengajarkan ilmu dan mengajarkan adab kepada keluarganya. Selain itu, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wamuru ahlikum bidzikr yunjikumullahu minan nar. Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksud dari ayat ini yaitu lakukanlah ketaatan, laksanakanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah dirimu dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, dan perintahkan pula keluargamu dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, yunjikumullahu minan nar, maka niscaya Allah Azza wa Jal akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Ini adalah tafsiran Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semakin memperkuat bahwa yang dimaksud oleh ayat ini, yang memiliki tanggung jawab yang paling utama dan utama untuk mendidik anak-anak adalah seorang ayah. Ya. Demikian juga Qatadah rahimahullah di dalam tafsir yang beliau mengatakan ya'muruhum biqa'atillah wa yanhahum an ma'siyatillah wa an yaquma 'alaihim bi amrillah wa ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum 'alaihi fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum 'anha wa zajartahum 'anha. Kata Rasulullah, kata Qatadah rahimahullah taala, hendaknya seorang kepala keluarga, yakni seorang suami atau seorang ayah, memerintahkan keluarganya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum an ma'siyatillah, dan melarang mereka dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaquma 'alaihim bi amrillah, kemudian mengatur keluarganya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum 'alaihi, kemudian memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan membantu, memfasilitasi mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum 'anha wa zajartahum 'anha. Maka apabila engkau, yaitu para kepala keluarga, melihat suatu kemaksiatan yang merupakan larangan Allah, maka engkau harus menghentikan dan melarang keluargamu dari kemaksiatan tersebut. Jadi inilah bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seorang ayahlah, seorang bapaklah yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, ya, dan mengatur anak-anaknya agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang saleh, agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila seorang anak tidak berhasil atau tidak menjadi sosok yang bertakwa, maka yang pertama kali bertanggung jawab adalah siapa? Ayahnya. Ayahnya yang bertanggung jawab. Ya. Jangan kita terburu-buru menyalahkan pihak sekolah, menyalahkan pihak madrasah tempat dia belajar. Jangan. Yang pertama kali harus mengoreksi diri adalah ayahnya. Karena ayahnya inilah yang harusnya berperan aktif dalam mendidik keluarganya. Ayah, peran ayah itu bukan hanya semata-mata pencari nafkah, tapi dia harus bisa menjadi sosok pendidik di tengah-tengah keluarganya. Ya. Banyak pasangan yang mengira bahwa di dalam keluarga tugas ayah itu hanya bekerja untuk mencari nafkah. Ya. Bahkan pernah dilakukan sebuah survei oleh Yayasan Kita dan Buah Hati yang dipimpin oleh Ibu Eli Risman, seorang psikolog terkenal dari Jakarta. Dia mengadakan, beliau dan rekan-rekannya mengadakan survei di berbagai provinsi di Indonesia. Setelah mensurvei bagaimana keadaan keluarga-keluarga di Indonesia, maka mereka bisa menyimpulkan bahwa negara kita, negara Indonesia ini bisa tergolong ke dalam fatherless country, negeri tanpa ayah. Negeri tanpa ayah. Bukan karena banyak anak yatim, bukan karena banyak anak terlantar, tapi karena begitu minimnya keikutsertaan ayah dalam proses pendidikan anak-anak. Masih ada sebuah stigma, masih ada sebuah pandangan bahwa tugas ayah itu hanya mencari nafkah. Sedangkan mendidik anak-anak itu semuanya diserahkan kepada ibu. Ya. Ini stigma yang keliru. Ini adalah stigma yang keliru, pandangan yang keliru. Tadi di dalam Al-Quran sudah kita bacakan ayatnya. Kita sudah bacakan tafsir para ulama tentang ayat tersebut. Semuanya menunjukkan bahwa yang pertama kali bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak itu adalah seorang ayah. Ya, tanggung jawab ayahlah untuk mengarahkan anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang soleh dan bertakwa. Ya. Jadi ini suatu fenomena yang cukup menyedihkan, di mana banyak di antara para ayah yang tidak ambil peduli terhadap proses pendidikan anak-anaknya. Kalau kita di Jogja ini, bapak-bapak dan ibu-ibu ini masih mendingan. Rata-rata kita bapak-bapak yang bekerja sebelum maghrib itu sudah ada di rumah, masih punya waktu yang cukup banyak untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Tapi kalau di ibu kota, di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, banyak di antara bapak-bapak itu pulangnya larut malam. Pulang ke rumah jam 9, jam 10, jam 11 malam. Anaknya sudah tidur. Besoknya pagi-pagi, setelah sholat subuh sudah harus berangkat kerja agar tidak terjebak macet. Sehingga tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Bagaimana dia bisa mendidik? Bagaimana dia bisa mengontrol? Bagaimana dia bisa melaksanakan tugasnya, tugas utamanya, kalau seperti ini. Ya. Ditambah lagi ketika waktu libur tiba, yang harusnya dia bisa habiskan untuk bersama anak-anaknya, banyak di antara bapak-bapak ini menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Yang hobinya mancing, pergi mancing. Yang hobinya sepedaan, pergi sepedaan. Yang hobinya motor-motoran, bikers, ya, kumpul sama teman-temannya, lebih cinta ikan daripada anaknya. Ya, seperti ini adalah fenomena yang cukup menyedihkan. Makanya perlu ada penyadaran kepada bapak-bapak agar mereka lebih mengambil peran yang lebih banyak dalam mendidik anak-anak mereka. Ya. Contoh saja sekarang ya, yang kita hadapi, yang saya alami sendiri. Kalau bikin kajian parenting, ini bukan di hari kerja ya, di hari libur. Ya. Kalau bikin kajian parenting, itu mayoritas yang hadir ibu-ibu. Bapak-bapak yang hadir itu ya cuma segelintir saja. Yang hadir ibu-ibu. Padahal nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pendidikan anak-anak ini siapa? Bapaknya. Kalau dia nggak punya ilmu mendidik anak sesuai dengan syariat Islam, bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkan pendidikannya tersebut atau mempertanggungjawabkan ya kepemimpinannya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. War-rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Kata Rasulullah SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Ya. Makanya kita perlu mengingatkan bapak-bapak, ya, ibu-ibu yang hadir di sini, suaminya dikasih nasihat, dikasih masukan, ya, tentu dengan adab-adab yang baik. Diingatkan bahwa nanti dialah yang akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pimpinan itu warga, sebagai sosok yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Bagaimana peran seorang ibu? Ya. Tadi kita katakan bahwa memang yang berperan utama itu adalah bapak. Tapi bukan berarti kemudian ibu tidak mengambil peran dalam pendidikan anak-anak. Ya. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Maka ketika memang ayah tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya mendidik anak, ya, mungkin karena sibuk mencari nafkah dan sebab-sebab lainnya, maka seorang ibu harus mengambil peran ini. Di dalam kehidupan para salaf, apa yang dinukilkan kepada kita dari kehidupan para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain, ya, dari kehidupan para ulama-ulama besar Islam, kita dapati bahwa banyak di antara mereka yang lahir dalam keadaan yatim. Artinya tidak memiliki bapak. Jadinya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah itu ayahnya wafat dalam usia yang masih muda. Ya. Namun kemudian siapakah yang membesarkan Imam Syafi'i rahimahullah? Ibunya yang membesarkan. Ya. Memberikan pendidikan, menyemangati anaknya untuk menuntut ilmu agama. Ya. Sampai akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, menjadi salah seorang imam besar dari kaum muslimin. Demikian juga ibunya Imam Ahmad. Imam Ahmad juga ditinggal oleh bapaknya dalam usia yang sangat muda. Bapaknya meninggal dalam usia 30 tahun. Ibunya kemudian hidup menjanda dan tidak mau menikah lagi. Ya. Dia ingin fokus untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita yang ditinggal suaminya bukanlah perkara yang wajib baginya untuk menikah lagi. Ya. Bukan perkara yang wajib untuk dia menikah lagi. Boleh saja dia tidak menikah. Ya, kemudian fokus mengurus anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh ibunya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka kemudian dia beri semangat Imam Ahmad rahimahullah sampai Imam Ahmad menjadi salah seorang imam besar kaum muslimin. Demikian juga Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari juga anak yatim. Siapa yang membesarkan Imam Bukhari rahimahullah? Ibunya. Ya. Diurus keperluannya, kemudian didoakan, memotivasinya untuk belajar. Ya. Bahkan ibunya membawa Imam Bukhari untuk pergi ke kota Makkah untuk mencari hadis. Sampai kemudian Imam Bukhari sampai di masa kita ini dikenal oleh kaum muslimin sebagai Imam Ahlul Hadis. Imamnya para Ahlul Hadis. Sehingga seorang ibu pun hendaknya mengambil peran dalam pendidikan ini. Ya, jangan kemudian ketika ayahnya tidak atau kurang peduli atau tidak punya waktu, kemudian dibiarkan begitu saja anak-anaknya. Ya sudah, ibunya yang mengambil peran. Berusaha semaksimal mungkin agar anak-anaknya itu tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Nah, kemudian apa saja yang merupakan tanggung jawab para orang tua dalam mendidik anak-anaknya? Kita akan jabarkan satu persatu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Ya. Yang pertama, perkara yang paling utama adalah mengajari anak-anak tersebut, ya, mengajarkan agama yang benar kepada anak-anak tersebut. Ini adalah perkara yang paling utama dan paling krusial, yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan oleh para orang tua. Hendaknya anak-anak tersebut dari kecil dididik dengan pendidikan agama yang baik. Diajari bagaimana beragama yang baik. Bagaimana agar dia menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah bacakan salah satu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan allimuhum mu'addibuhum, ajari mereka ilmu agama dan ajari pula mereka adab, sehingga para orang tua hendaknya mengajari anak-anaknya, ya, memberikan pendidikan agama sedini mungkin kepada anak-anaknya tersebut. Tentu saja disesuaikan dengan nalar mereka, disesuaikan dengan akal pikiran mereka, ya, agar mereka bisa menerima pendidikan tersebut dengan baik. Jangan mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang sulit untuk dicerna akal mereka, ya. Satu hal yang mungkin relevan untuk kita sampaikan, karena sekarang kita berada di institusi pendidikan Islam, bahkan institusi yang paling basic, paling dasar, ya, yakni di kelompok bermain atau di PAUD, ini adalah institusi yang paling krusial, paling penting, karena institusi yang pertama kali berinteraksi, anak itu pertama kali berinteraksi dengan dunia pendidikan formal itu di sini. Oleh karena itu perlu kita jabarkan kiranya bahwa pendidikan agama itu tidak melulu menghafalkan Al-Quran. Jangan jadikan pendidikan agama itu orientasinya hanya hafalan Al-Quran. Ini banyak di antara sekolah-sekolah, bahkan sekolah-sekolah sunnah, menjadikan hafalan Quran, hanya hafalan Quran sebagai target. Coba saja kita lihat brosur-brosur sekolah yang beredar di tengah-tengah kita. SD Fulan, target hafalan berapa juz, Pak? 30 juz. SD formal target hafalan 30 juz. Ini satu hal yang terlalu ekstrim. Ya. Anak-anak itu kalau di sekolah formal dia banyak bebannya. Kalau dia mengikuti kurikulum Diknas plus hafalan plus belajar agama, itu terlalu beban bagi anak-anak. Ya. Kalau anak-anak sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum formal itu 3 juz saja sudah bagus sebenarnya. Tapi hafalannya mutkin. Bukan 3 juz hanya sekedar lewat. 3 juz tapi mutkin. Itu sudah bagus sebenarnya. Nah, ini jangan jadikan hafalan-hafalan Quran ini sebagai target, hanya sekedar targetnya menghafal Al-Quran saja. Targetnya dari sekolah ini hafal Al-Quran saja. Bukan seperti ini pendidikan dalam Islam. Tapi faktor-faktor yang lain, terutama adab, terutama etika, itu harus lebih kita kedepankan. Ya, akidah, adab, akhlak, ini harus lebih kita kedepankan daripada sekedar hafalan Al-Quran. Saya banyak melihat di pondok-pondok tahfidz, ya, kurang concern terhadap perkara ini, terutama dalam permasalahan akhlak. Sehingga anak-anak itu walaupun dia hafalannya luar biasa, ya, tapi terkadang tidak tahu bagaimana bersikap di hadapan orang yang lebih tua, bagaimana berbicara kepada orang yang lebih dewasa daripada dia. Tidak bisa etikanya tidak dia terapkan, atau tidak tahu dia bagaimana beretika kepada orang-orang yang lebih tua. Atau ketika bertamu, apa adabnya ketika bertamu, adabnya ketika di rumah orang. Ya. Masih banyak kita dapatkan anak-anak sebagian dibawa oleh orang tuanya bertamu, tapi dia menganggap rumah tersebut seperti rumahnya sendiri. Buka kulkas, masuk kamar, ya, ngambil perabotan, ngambil mainan tanpa izin. Tanpa izin si pemilik rumah. Ya. Maka hafalan Al-Quran itu harusnya kita alihkan kepada pengajaran adab dan pengajaran akhlak. Ini yang lebih penting. Ya. Dan ini pula yang diwariskan oleh para salaf. Dikisahkan dari ibunya Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Imam Malik dahulu sebelum dia pergi menuntut ilmu, ibunya lah yang terlebih dahulu mempersiapkan Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Dikisahkan oleh Imam Malik, beliau mengatakan kepada umminya, ya, "Adhabu fa'aktubul ilm." Wahai ibu, Apakah sekarang saatnya aku untuk pergi dan mencatat ilmu? Maka kemudian ibunya Imam Malik rahimahullah ta'ala ya, memakaikan pakaian yang rapi terlebih dahulu. Ya, jadi ini suatu contoh yang baik dari ibunya Imam Malik rahimahullah. Ketika anaknya tiba saatnya anaknya menuntut ilmu, dia mempersiapkan kebutuhan anaknya. Ya, dipakaikan pakaian yang baik, dipakaikan kolan suah atau peci yang baik, dipakaikan surban yang baik. Kemudian setelah siap, barulah dia diantarkan untuk belajar. Ya. Maka apa pesan dari ibunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Kata beliau rahimahullah, idhab ila rabi fata'allam min adabihi qabla ilmih. Kata ibu Imam Malik kepada putranya, wahai Malik, pergilah engkau kepada Rabi. Ya. Ini adalah guru Al-Imam Malik. Rabi atau Ra'i. Salah satu gurunya Imam Malik. Pergilah engkau kepada Rabi. Fata'allam min adabihi qabla ilmih. Maka hendaknya engkau pelajari terlebih dahulu adab-adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Ya, lihat. Diarahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala untuk mempelajari adab terlebih dahulu. Mempelajari adab terlebih dahulu sebelum dia mempelajari ilmu atau mengambil ilmu dari Rabi'ah. Rabi'atul Ra'i. Sehingga adab itu menjadi target atau menjadi tujuan para tujuan untuk dipelajari oleh anak-anak. Para salaf dahulu sangat memperhatikan adab. Sebelum mereka belajar ilmu, anak-anaknya harus belajar adab terlebih dahulu. Demikian juga contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedari dini sudah mendidik anak-anak itu agar berhias dengan adab-adab Islami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar ibn Abi Salamah ini anak tirinya Rasulullah. Karena Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Bawa anak namanya Umar. Suatu saat Umar ini makan bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi tangannya kesana kemari, celamitan, mengambil makanan. Maka Rasul alaihi salatu wassalam ya, langsung menasehati Umar ibn Abi Salamah. Ya gulam sammillah wakul biyaminik wakul mimma yaliki. Wahai anak, kalau makan itu baca bismillah terlebih dahulu. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Lihat bagaimana perhatian Rasul alaihi salatu wassalam dalam pendidikan adab. Sehingga anak-anak kita itu harus kita ajari adab. Ya. Jangan bangga anak itu sudah bisa membaca. Jangan bangga anak itu sudah bisa berhitung. Ya. Sudah memiliki hafalan yang banyak. Tapi kalau dia tidak memiliki adab, ya, tidak memiliki adab, maka harusnya kita ya evaluasi lagi pendidikan kita. Ya, lebih baik dia tidak bisa membaca, apalagi usia TK ya, usia masa-masa bermain. Kalau memang dia belum mau membaca, jangan dipaksa. Karena anak-anak itu ada fase-fasenya berbeda-beda. Memang terkadang ada anak yang, masya Allah, karena apa dari kecil tuh dia suka membaca. Ya. Maka silakan saja berikan bacaan kepada dirinya. Tapi ada yang belum mau membaca. Nah ini jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa nanti dia akan kebosanan. Ada suatu saatnya nanti malah dia malas belajar. Ya. Maka seorang guru harus mengetahui keadaan psikologis dari anak-anaknya. Perlu belajar bagaimana menghandle tiap anak. Karena tiap anak itu berbeda. Latar belakangnya berbeda. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Yang paling penting, terutama bagi institusi pendidikan usia dini seperti ini, adalah penanaman adab. Penanaman adab dan akhlak. Bagaimana agar dia memiliki adab dan akhlak. Demikian juga masalah akidah. Ya, ditanamkan dia untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Lihatlah Nabi SAW bagaimana mendidik Abdullah ibn Abbas. Abdullah Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ya gulam, inni mu'allimuka kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujaha. Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan senantiasa menunjukimu. Ya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uk lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'at 'ala ay yadurruk lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah kalau umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirimu. Yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis bagi dirimu. Dan sebaliknya kalau mereka berkumpul untuk menimpakan musibah kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan bisa menimpakan musibah kepada dirimu walaupun ya kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Rufiatil aqlam wa jaffatish shuhuf. Sungguh pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Lihat perkara-perkara akidah ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah Ibnu Abbas ketika dia masih anak-anak. Jadi anak-anak itu kita tanamkan akidah yang benar. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia punya muraqabatullah. Punya kita tanamkan bahwa dia itu senantiasa diawasi oleh Allah. Sehingga nanti dia dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, yang dia takut itu hanya Allah. Baik dia berada di dekat kita ataupun jauh dari kita, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, punya muraqabah. Ya. Perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau misalnya kita dari kecil sudah mendidik anak-anak kita dengan akidah yang benar, dengan etika yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, nanti kemanapun dia, kita mau lepas dia menuntut ilmu ke tempat-tempat yang jauh, insya Allah dia siap. Ya. Ini perkara yang pertama yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, hendaknya mereka mendidik, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak dari kecil. Kemudian yang kedua, hendaknya orang tua membiasakan anak-anak dari ketaatan. Ya, kalau yang pertama tadi itu ada penanaman nilai, ya. Kemudian yang kedua ini membiasakan diri mereka untuk melakukan ketaatan, mempraktekkan. Ya. Jangan ada persepsi atau pandangan di benak para orang tua bahwa anak-anak ini masih kecil, ya sudah. Mereka masih kecil kok. Jangan kita bebani dengan perintah-perintah syariat. Jangan. Ini adalah persepsi yang keliru. Kalau kita melihat praktek Rasul alaihi salatu wasalam dan para salaf, mereka mencoba untuk membiasakan ketaatan kepada anak-anak itu sejak kecil. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab' wa dribuhum 'alayha wa hum abna'ul ashab wa farriqu bihim wa farriqu bainahum fil madajid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wa dribuhum 'alayha wa hum abna'ul ashab." Dan pukullah mereka kalau mereka meninggalkan salat ketika mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madajid, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Bapak dan ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita peroleh. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita salat ketika mereka berusia berapa? 7 tahun. Ketika berusia 10 tahun baru ada punishment, ada hukuman kalau dia meninggalkan sholat. Nah, jarak antara 7 dan 10 tahun ini untuk pembiasaan. Perlu dibiasakan terlebih dahulu anak-anak tersebut. Ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan kemudian dia meninggalkan, baru dipukul. Boleh dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mendidik anak. Perlu adanya pembiasaan. Perlu adanya pembiasaan. Jangan tunggu ketika perkara tersebut sudah diwajibkan kepada mereka baru kita perintahkan. Sekarang ini banyak ya dihadapi satu permasalahan yang dihadapi oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak juga ya, oleh para orang tua. Mereka ingin agar anak-anak putrinya yang remaja putri itu untuk berhijab, menutup auratnya. Ya. Tapi memerintahkannya untuk berhijab itu ketika anak-anaknya sudah dewasa, ini sulit sekali. Banyak di antara anak-anak kita memang di sekolahnya diwajibkan untuk berhijab, diwajibkan untuk berjilbab, atau di kampusnya, kalau kampusnya kampus Islam, wajib berhijab. Tapi banyak pula yang keluar dari sekolahnya, keluar dari pintu gerbang, ya, keluar dari kampusnya, langsung dibuka itu jilbab. Ya. Hal ini kenapa terjadi? Karena tidak ada pembiasaan dari kecil. Tidak ada pembiasaan dari kecil. Ketika dia besar, baru diperintahkan untuk berjilbab. Para salaf dahulu, mereka membiasakan anak-anaknya untuk melakukan ketaatan dari kecil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabiyah Rubai' binti Mu'awwid radhiyallahu taala anha, beliau mengisahkan bahwa ketika awal disyariatkannya puasa kepada kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutus utusannya untuk memberikan pengumuman. Barang siapa yang sudah berpuasa dari pagi, hendaknya dia lanjutkan. Barang siapa yang belum berpuasa, maka di sisa hari ini hendaknya dia berpuasa. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rubai' binti Mu'awid dan para sahabiah yang lainnya? Ya. Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Fakunna ba'da dzalika nasum wa nusqimu sibyanana as-sighar minhum." Insyaallah. Coba perhatikan ini bagaimana para sahabat mendidik anak-anak mereka. Maka ketika mendengar perintah tersebut, perintah yang diumumkan oleh utusan Rasul alaihi salatu wasalam, wa kunna ba'da dzalika nasum. Kami langsung berpuasa. Kami langsung berpuasa katanya. Wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum insyaallah. Dan kami juga memerintahkan anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lihat. Mereka juga memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa. Bahkan lebih daripada itu, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka memberikan semangat, menyemangati anaknya untuk tetap menjaga ketaatannya kepada Allah. Ya. Kata Lubayyah binti Muawid, فَنَجَعَلُ لَهُمْ أَلُّبَهْ مِنَ الْإِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. Kata Rubai' untuk agar membuat anak-anak itu semangat berpuasa, maka kami pun membuat mainan bagi mereka. Jadi ibunya bikin mainan, bikin boneka dari ihn, dari bulu domba atau dari wol. Faida baka haduhum ala ta'am atoinaha iyah. Maka ketika mereka merengek-rengek, menangis untuk minta makanan, kami berikan mainan tersebut agar dia lupa dengan laparnya. Asik bermain, kemudian lupa dengan laparnya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu di masa para salaf sudah dibiasakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu sampai dia besar. Jangan menunggu sampai dia baligh, dia dewasa. Baru diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala menjelaskan hikmah kenapa anak-anak tersebut harus dibiasakan dari kecil untuk melakukan ketaatan. Kata beliau rahimahullahu taala, ajma'al ulama annahu la tulzimul ibadat wal fara'id illa indal bulugh. Para ulama bersepakat bahwa ibadah dan kewajiban-kewajiban lainnya itu hukumnya tidaklah wajib. Illa indal bulugh. Kecuali apabila seseorang itu sudah baligh. Kalau dia belum baligh, belum ada kewajiban untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Illa anna katsiran minal ulama istahabbu ay yadraba sibyana alasyam wal ibadat. Hanya saja mayoritas para ulama, banyak di antara para ulama yang menganjurkan agar anak-anak itu dilatih berpuasa dan melakukan ibadah. Jadi walaupun tidak wajib hukumnya, tapi para ulama, kebanyakan para ulama, mereka memotivasi agar anak-anak itu diperintahkan untuk berpuasa, dilatih untuk berpuasa. Apa tujuannya? Tujuannya ada tiga kata beliau. Yang pertama, roja'a barokatiha lahum. Agar mereka mendapatkan keberkahan dari ibadah tersebut. Jadi dari kecil itu dia sudah diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kecil sudah dididik untuk beramal saleh. Dari kecil sudah dididik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kecil sudah barokah hidupnya. Sudah disibukkan dengan ketaatan. Masya Allah, kecil-kecil sudah puasa. Masya Allah, kecil-kecil sudah bagus sholatnya. Masya Allah, kecil-kecil sudah menutup aurat. Berkah hidupnya. Ya. Kemudian yang kedua, liya'tabuha, agar mereka terbiasa. Ini yang kedua, agar mereka terbiasa. Kemudian yang ketiga, watashula 'alaihim idza lazimatuhum. Yang ketiga, agar mudah bagi mereka untuk mengerjakannya apabila sudah wajib. Ya. Jadi ketika mereka sudah baligh, sudah dewasa, wajib mereka untuk melakukan perkara tersebut mudah. Karena sudah terbiasa, sudah dilatih dari kecil. Ya. Inilah beberapa hikmah mengapa anak-anak kita dari kecil sudah harus kita latih untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga kita di sekolah ini, ya, anak-anak dilatih untuk taat. Ya. Mungkin bagus juga kalau misalnya disuruh salat duha, diajari salat, ya, salat duha, atau diajari bersedekah, mengunjungi panti asuhan misalnya. Ya. Kalau mereka sudah dibiasakan dari kecil, maka nanti besarnya tidak sulit bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Ya. Diajak misalnya saatnya kita membayar zakat fitrah itu misalnya. Anak-anak diajak. Nanti suruh dia yang nyerahkan zakat fitrah. Ini kamu serahkan ya. Bapak lihat aja dari sini. Nanti dia yang nyerahkan. Nah itu akan tertanam, terkesan pada dirinya sampai dia dewasa. Oh bapak saya dulu pernah ya nyuruh saya ngantar sedekah. Bapak saya pernah nyuruh saya memberikan zakat kepada fakir miskin. Itu yang tertanam pada benak dirinya sampai dia besar nanti. Ya. Oleh karena itu, ya, seperti apa yang dikatakan dalam pepatah, mengukir belajar di masa muda itu seperti mengukir di atas batu. Ya, tertanam dia. Kalau kita sudah tanamkan ketaatan kepada mereka sejak kecil, maka ketaatan tersebut insya Allah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala akan tertanam terus pada diri anak-anak kita. Baik. Yang ketiga, kewajiban bagi para orang tua terhadap anak-anak mereka, ya, adalah hendaknya para orang tua itu menjadi teladan yang baik di hadapan anak. Jadi jangan hanya menyuruh saja, memerintahkan dia kepada kebaikan saja. Tapi jadilah contoh yang terbaik. Jadilah contoh yang terbaik. Satu permasalahan yang besar yang terjadi di dunia pendidikan kita sekarang ini adalah ketiadaan figur teladan. Kenapa carut-marut pendidikan kita? Karena tidak ada sosok teladan. Yang diajarkan itu hanya teori saja. Nggak ada orang yang mempraktekkan nilai-nilai mulia yang diajarkan di sekolah-sekolah itu. Kita tidak bisa melihat figur-figur yang benar-benar konsisten melaksanakan perkara tersebut. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin di sini pernah merasakan hidup di zaman Orde Baru, di zaman rezimnya Soeharto. Ya. Di zaman dahulu kita selalu setiap mau masuk sekolah itu ada namanya penataran P4. Apa P4, Pak? Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Tuh masih hafal sampai sekarang. Karena diukir di batu tadi jadi hafal sampai sekarang. Itu tiap tahun terus programnya jalan, jalan, jalan. Tapi gak ada hasilnya. Kenapa? Karena P4 itu sendiri tidak ada yang melaksanakan secara konsisten. Gak ada figur teladan yang bisa kita contoh. Ini loh orang yang melaksanakan P4 benar-benar secara konsisten. Ya, gak ada figur-figur yang seperti itu. Oleh karena itu, pendidikan yang paling efektif, ya ini penting ya, bagi ibu-ibu yang mengasuh TK, pendidikan yang paling efektif untuk anak-anak itu adalah pendidikan dengan keteladanan. Dia melihat langsung prakteknya dari sosok sang pendidik. Bukan hanya teori saja, tapi apa? Praktek langsung dari sang pendidik. Misalnya, kita mengajarkan kepada anak-anak untuk berkata lembut, ya berkata yang sopan. Tapi ngajarkannya dengan kekerasan. Ayo kamu, ya jaga lisanmu. Ya. Kamu, kalau ngomong jangan keras-keras. Tapi yang ngajarkan sambil membentak. Ya ini nggak konsisten dia, ya paradoks. Dia memerintahkan agar anak-anak menjaga lisannya, agar anak-anak berkata dengan perkataan yang baik, tapi sang pendidik atau sang guru atau sang orang tua, si orang tua justru memberikan contoh yang berkebalikan. Makanya pendidikan itu akan efektif kalau disertai dengan keteladanan. Jadi seorang pendidik itu bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi harus menjadi figur teladan di hadapan murid atau di hadapan anak-anak yang dia didik. Makanya Rasulullah itu dikatakan sebagai apa? Qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian. Beginilah pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan keteladanan. Bukan hanya memerintahkan saja, tapi beliau menjadi contoh yang terbaik dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah kepada sesama. Beliau adalah contoh yang terbaik. Makanya para sahabat itu dengan mudah mengikuti beliau. Tidak ada penentangan dari para sahabat. Karena apa? Karena sudah melihat contohnya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ajarkan langsung beliau praktekkan. Jadi sebuah kesalahan yang harus kita jauhi adalah kita melarang, kita memerintahkan sesuatu tapi kita sendiri tidak melaksanakan. Atau kita melarang dari sesuatu tapi kita sendiri yang sering melaksanakannya. Sebagai contoh tadi itu, ya, melarang anak-anak untuk berkata kasar. Tapi kita sendiri suka berkata kasar. Ya. Ada sebagian orang tua bertanya, kenapa kok anak saya ini suka teriak-teriak? Ya, kenapa ya anak saya kok suka teriak-teriak? Padahal sudah saya bilangin, jangan teriak-teriak. Ya, apalagi di rumah orang suka teriak-teriak. Ternyata di rumahnya, ya, bapaknya atau ibunya ini suka teriak-teriak. Kalau bicara, suami berbicara kepada istri atau istri berbicara kepada suami, itu mengangkat suara. Ya. Anak-anak walaupun kita bilangin, jangan kamu teriak, tapi dia niru. Anak-anak itu adalah peniru ulu ya bahasanya itu. Apa yang kita contohkan itulah yang dia tiru. Makanya jangan kita melarang sesuatu, ya. Jangan kita melarang sesuatu tapi kita melaksanakan. Sebaliknya pula, jangan kita memberitakan sesuatu tapi kita sendiri tidak melaksanakan. Ya. Makanya nggak efektif. Bapak-bapak yang anaknya ngerokok, ya. Bapaknya juga ngerokok. Itu gak efektif kalau dia ngelarang. Eh, kamu jangan ngerokok loh ya. Tapi ngelarangnya sambil ngerokok. Ya. Kamu jangan ngerokok. Ya, sambil ngebuskan asap rokok. Ya, anaknya mungkin gak ngerokok depan bapaknya. karena takut. Tapi nanti kalau sudah ada bapaknya yang ngerokok, wong bapaknya juga ngerokok kok. Ya. Atau ibu-ibu merintahkan anaknya, kamu kerudungan ya, pakai jilbab. Nah, ibunya enggak kerudungan. Ya. Ibunya enggak kerudungan. Maka ini adalah hal-hal yang perlu kita hindari dalam mendidik anak. Ya. Makanya perlu perbaiki diri dulu, ya. Orang tua itu pertama dia harus banyak belajar, kemudian dia memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Karena dialah figur yang pertama kali dilihat oleh anak-anaknya. Figur yang dicontohkan, dicontoh oleh anak-anaknya. Kalau dia tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka anak-anaknya pun akan mengadopsi contoh yang buruk tadi. Ya. Oleh karena itu dalam agama kita sangat dilarang atau sangat tercela orang yang memerintahkan sesuatu tapi dia malah melanggar. Di dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taqulu ma la taf'alun? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ya, dicela mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Jadi para orang tua, para guru hendaknya mengoreksi diri, sudahkah dia menjadi teladan yang baik? Ya. Jangan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu bahasa Jawa ya, Pak? Ya, ujuk-ujuk. Ini bahasa Indonesia aja apa, Pak? Jangan tiba-tiba ketika terjadi sesuatu, ya, ya tiba-tiba dia langsung nyalahkan anaknya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Tapi lupa untuk mengoreksi diri. Lupa dia bahwa dialah yang telah memberikan contoh buruk kepada anak-anaknya tersebut. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, bahwa hendaknya dia memilihkan pendidik yang tepat bagi anak-anaknya. Karena kita tahu ya, beban pendidikan itu tidak ringan. Memang pada asalnya tanggung jawab pendidik tadi ada pada orang tua, terutama pada diri ayah. Tapi satu realita ya, suatu fakta empiris yang kita lihat bahwa tidak semua mampu untuk mendidik anak-anak. Maka perlu ada kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan Islam. Nah, hendaknya dia memilih pendidik yang tepat. Ya. Mencari orang-orang yang benar-benar bisa mendidik anak-anaknya tersebut. Ya. Para salaf terdahulu mereka mencari siapa yang bisa mendidik anak-anaknya. Ya. Abdul Malik ibn Marwan, salah seorang khalifah ya, dari kalangan Bani Umayyah, beliau tidak sembarangan, anaknya itu dididik oleh Al-Imam Asy-Sya'bi. Ya. Al-Imam Asy-Sya'bi. Jadi tidak sembarangan mencari pendidik anak-anak. Harus dilihat terlebih dahulu bagaimana akidahnya, ya, bagaimana manhajnya, bagaimana cara mengajarnya. Karena kita ingin agar anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang saleh. Ya. Anak-anak yang saleh dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kemudian menyerahkan pendidikan anaknya kepada sembarang orang. Nanti anaknya diajari apa? Diajari bahwa ya panen padi itu karena Dewi Sri misalnya. Ya. Masih ada ini sebagian di sekolah-sekolah umum itu dongeng-dongeng semacam ini masih diajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Makanya harus ekstra hati-hati dalam mencari pendidik bagi anak-anak kita. Ya. Di dalam kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan yang ditulis oleh Syekh Adil bin Abdullah Al-Hamdan Al-Ghamidi hafizahullah taala, disebutkan sebuah kisah ya. Dia menukilkan dari Al-Qadi Iyad rahimahullah taala dari Syekh Abu Ishaq Al-Jabnayani rahimahullah, salah seorang ulama Malikiyah Ya. Abu Ishaq ini pernah mengatakan, ya, la ta'allamu auladakum illa inda rajulin husniddin. Fadinus sabi ala dini muallimih. Kata beliau rahimahullah, janganlah sekali-kali kalian menyerahkan pendidikan anak-anak kalian kecuali kepada orang yang baik agamanya. Ya. Kenapa? Fadinus sabi ala dini muallimih. Karena agama seorang anak itu tergantung dengan agama gurunya. Ya. Keadaan agama seorang anak itu tergantung dengan keadaan agama gurunya. Ya. Kemudian beliau menuturkan pengalaman beliau. Falaqad araftu mualliman kana yukhfi al-qaul bi khuluqil Qur'an. Fa futtina lahu. Falima alima annahu ya. Falima alima annahu yutrad wuqifa baina yadayhi maktabihi faqala li sibyanihi ma taquluna fil qur'an qalu ya qalu la ma alima lana faqal huwa mahluk. Jadi dahulu ada dia beliau melihat ada seorang guru yang merahasiakan akidahnya. Artinya dia sebenarnya berpemahaman Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian orang-orang curiga bahwa dia memiliki akidah yang menyimpang. Maka ketika dia menyadari bahwa dirinya ini akan diusir, kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, bertanya kepada murid-muridnya, tahukah kalian apa yang akan kalian ucapkan tentang Al-Quran? Qalu la ilma lana. Maka anak-anak tersebut mengatakan kami tidak tahu. Ya. Maka sang guru pun mengatakan huwa makhluk. Katakanlah bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Sang guru ini berusaha untuk mendoktrin anak-anaknya bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Wala tazalu an hadzal qaul. Ya. Lau kutiltum, wala tazulu an hadzal qaul lau kutiltum. Janganlah kalian berpaling dari ucapan ini walaupun kalian nanti dibunuh. Ya. Famatu kulluhum ala hadza al-i'tiqad. Maka anak-anaknya itu tetap memegang apa yang dikatakan oleh gurunya ini sampai mereka mati. Ya, mati di atas i'tiqad bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Pemahaman yang menyimpang. Ya. Nah, ini berbahayanya memilih pendidik yang tidak tepat. Ketika anak-anak itu dididik dengan akidah yang sesat, akidah yang tidak benar, maka ini akan senantiasa tertanam pada dirinya. Lihatlah apa yang terjadi di yang dituturkan oleh Al-Imam Abu Ishaq rahimahullahu taala. Ya, seorang guru yang menyembunyikan akidahnya yang sesat kemudian mengajarkan kepada anak-anak didiknya sebuah akidah yang sesat sampai mereka dewasa, sampai mereka mati, mereka berada di atas akidah Al-Qur'an itu makhluk. Namun sebaliknya, ketika dia tepat memberikan pendidikan, menyerahkan pendidikan tersebut kepada guru yang saleh, maka niscaya anak-anaknya pun akan terdidik dengan pendidikan yang benar, akan tumbuh menjadi orang-orang yang saleh dan bertakwa. Ya. Disebutkan pula oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa balaghana an muallimin afif ru'ya wa huwa yad'u haula al-ka'bah wa yaqul allahumma ayyama gulamin 'allamtuhu faj'alhu fi ibadika salihin. Telah sampai suatu kabar tentang seorang guru. Jadi beliau mengisahkan tentang seorang guru. Seorang guru yang afif, yang bagus adabnya. Nah, guru ini pernah tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan apa yang diucapkan, apa yang menjadi munajat guru yang soleh ini. Dia mengatakan di hadapan Ka'bah, Allahumma ayyama gulamin 'allamtuhu faj'alhu fi ibadika salihin. Ya Allah, jadikanlah setiap anak yang pernah aku ajari sebagai hamba-hambamu yang saleh. Lihat, guru yang baik tidak hanya memberikan ilmu, mentransfer ilmu, tapi karena rasa sayang dan cintanya kepada murid-muridnya sampai dia mendoakan agar anak-anak didiknya tersebut menjadi anak-anak yang saleh. Maka apa kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, fa balaghani annahu kharaja ala yadayhi nahwa min 90 aliman wa saliha. Kata beliau rahimahullah, ya, sampai kabar kepadaku bahwa lahir dari didikan guru tadi 90 ulama yang saleh. Lihat, ya, karena pendidikan tersebut diserahkan pada orang yang tepat, orang yang benar-benar sayang kepada muridnya, tidak hanya sekedar mendidik tapi juga mendoakan murid-muridnya, maka lahirlah dari didikannya itu dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala murid-murid yang menjadi ulama, murid-murid yang menjadi orang-orang yang saleh. Makanya ibu-ibu, ya, doakan juga anak-anak kita. Ya, didoakan, mudah-mudahan anak-anak yang kita didik sekarang ini nanti ketika mereka besar, mereka menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bermanfaat bagi sesamanya, ya. Dan tentu saja ini akan menjadi pahala yang terus mengalir pada diri sang guru. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalih yad'ulah." Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ya, mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh ibu-ibu guru di sini, ya, menjadi amalan yang saleh, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak. Dan inilah pada hakikatnya, ya, keberhasilan seorang guru atau kesuksesan seorang guru, kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki seorang guru itu tidak dinilai dari besarnya gaji yang dia dapatkan. Ya. Tapi keberhasilan seorang guru atau kesuksesan seorang guru nanti, ketika dia sudah meninggal dunia, ternyata masih ada pahala yang mengalir pada dirinya. Karena dia telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anaknya. Dan perkara yang terakhir yang mungkin kita ingatkan dalam pertemuan kali ini, yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, janganlah mereka mendoakan kejelekan kepada anak. Ya, doakanlah kebaikan untuk anak-anak. Apa yang kita upayakan, ya, itu sifatnya hanya usaha saja. Tapi ingatlah, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati ada sebagian nabi anaknya tidak mau beriman. Nabi Nuh alaihissalam contohnya. Nabi Nuh alaihissalam itu anaknya enggak mau beriman kepada Nabi Nuh. Tidak mau diajak untuk bergabung bersama kaum mukminin. Irkam ma'ana katanya. Wahai anakku, naiklah engkau ke atas kapal bersama kami. Enggak mau dia. Akhirnya mati bersama orang-orang kafir. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, orang yang sangat dia cintai. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa, ya, hidayah itu ada di tangan Allah. Oleh karena itu hendaknya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Doakan mereka dengan kebaikan. Jangan doakan mereka dengan kejelekan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Da'watul walid ala waladihi wa da'watul musafir wa da'watul madlum." Kata Rasulullah, ada tiga doa mustajab yang pasti dikabulkan tanpa ada keraguan. Yang pertama kata beliau alaihissalatu wassalam, doa kejelekan para orang tua kepada anaknya. Hati-hati. Hati-hati dari mendoakan kejelekan kepada anak. Apapun yang mereka lakukan, ya, jangan sampai keluar dari lisan kita doa kejelekan. Karena itu akan makbul. Doanya kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Ya. Dikabulkan dalam waktu yang ya cepat, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak kejadiannya. Orang tua tidak sabar dengan kejelekan anaknya, langsung didoakan. Nanti awas kamu ya, keluar rumah nanti ketabrak mobil. Benar ketabrak mobil. Ya. Ada cerita seorang bapak kesel sama anaknya karena anaknya minta dibelikan motor baru. Nggak mau sekolah kalau nggak dibelikan motor baru. Nah, dia terpaksa lah bapaknya kerja keras cari hutangan sana sini untuk membeli motor baru. Ya, mungkin zaman dulu belum ada kredit riba zaman seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang yang penting DP. Zaman dulu nggak harus beli. Akhirnya dia kumpulkan uang hutang sana kemari beli motor baru. Kemudian karena marahnya dia mendoakan anaknya. Ini motor bawa sampai mati. Ini motor bawa sampai mati. Akhirnya anaknya bawa motornya ya, keluar dari rumah ketabrak mati. Hati-hati ya. Doa seorang doa kejelekan orang tua kepada anak-anak itu dikabulkan oleh Allah. Makanya kita jangan mendoakan keburukan kepada mereka. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafikum minallahi sa'atan yus'al fiha ata'an fa yastajib lakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendoakan keburukan bagi diri kalian sendiri, bagi anak-anak kalian dan bagi harta kalian. Jangan sampai bertepatan dengan waktu yang dikabulkan kemudian Allah mengabulkannya untuk kalian. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan mendoakan kejelekan. Para guru juga, jangan mendoakan kejelekan kepada murid-muridnya. Kalau misalnya kesal dengan muridnya, boleh saja marah, wajar. Tapi doakan dengan kebaikan. Ya, contohnya Allah yahdik. Ya, ini perlu dihafal nih ibu-ibu. Kalau marah kepada anak-anak, doakan Allah yahdik. Semoga Allah memberikanmu hidayah. Atau semoga Allah menunjukimu. Atau kita doakan apa? Aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ini lebih baik daripada kita sekedar marah. Tapi marah yang diiringi dengan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan tanggung jawab dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan semoga kita bisa menjadi orang tua dan pendidik yang baik. Dan semoga agar anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.